إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita kembali kepada kajian kitab syarah Aqidat As-Salaf Ashabul Hadith dengan syarah dari Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Adapun Aqidat As-Salaf Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Rahimahullah, kita masih pada adab-adab Ashabul Hadith, yakni akhlak Ashabul Hadith. Sudah dibahas bahwa mereka, para Ashabul Hadith, mengharamkan semua yang memabukkan, terbuat dari apapun, dan mereka berpendapat untuk bersegera menunaikan salat-salat yang wajib dan menegakkannya di awal-awal waktu. Dan juga disebutkan bahwa Ashabul Hadis mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap salat di belakang imam. Dan mereka, para Ashabul Hadis, memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' sujud sebagai satu keharusan. Ini tuma'nina. Wa yatawassawna biqiyamil lail, dan mereka saling mewasiatkan untuk bangun malam, qiyamul lail, wasilatul arham, untuk menyambung silaturahmi, ala ikhtilafil halat, wa ifsa assalam, dan menyebarkan salam, wa it'amut ta'am, memberi makan fakir miskin, warrahmah alal fuqara wal masakin, dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim, dan juga mementingkan kaum muslimin, wata'affuf fil makal wal mashrab wal malbas wal mankah wal masraf. Kita sampai sini. Ta'affuf yani menjaga diri dari yang haram. Afif fil ma'kal, dalam makan makanan. Wal mashrab, dalam minuman-minuman. wal malbas dalam pakaian-pakaian, wal mankah dalam menikah, wal masraf dalam mengeluarkan harta atau membelanjakan harta, wasya'i fil khairati wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan juga selalu berupaya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, beramar ma'ruf bernahi munkar, wal badar ila fi'lil khairat, dan bersegera untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ajma' semuanya, wattiqa'i syarr, dan menjauhi yang jelek-jelek. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Qawluhu wa ta'affuf wal ma'kal wal mashrab fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal mankah ila akhirih. Kalimat Syekh al-Mu'allif Imam Abu Uthman al-Sabuni al-Syafi'i mengatakan ta'affuf dalam makanan dan minuman dan pakaian, maknanya ta'affuf adalah la ya'kul haraman wala yalbas haraman wala yashrab haraman, yakni tidak memakai pakaian yang haram, tidak meminum minuman yang haram, tidak memakan makanan yang haram. Fa inna aklal halal min asbabi ijabati du'a, karena memakan makanan yang halal itu merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Idza aradta an takuna mustajab ad-da'wah, kalau engkau ingin doamu terkabul, fa'atib mat'amak, maka jadikanlah tayyib makananmu. Yani hendaklah engkau makan makanan yang tayyib-tayyib. Kulu minat tayyibat. Wa fil hadis, dari dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin, dan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ma huwa, apa itu perintahnya? Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan, wahai para rasul kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, yang thayyib-thayyib, wa'malu salihan, dan beramallah dengan amalan yang saleh, dalam surat al-mu'minun ayat 51. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Ayat yang pertama, walaupun perintahnya kepada rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Yang kedua, panggilannya am, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya sama, kulu minat thayyibat. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah disebutkan oleh Rasulullah SAW, innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiba, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian dibawakan dua-duanya, yang ini ya ayyuhar rusul, yang ini ya ayyuhalladzina amanu, ternyata sama, wahai para rasul makanlah yang baik-baik, wahai orang yang beriman makanlah yang baik-baik. Kemudian dzakara ar-rajul yutilu safar asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabbi. Kemudian disebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan panjang, safar, asa aghbara, rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila as-sama, menjulurkan tangannya ke langit. dan memanggil ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, ternyata makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Kata para ulama bahwa orang ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sudah memiliki sebab-sebab terkabulnya doa. Tetapi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, doanya tidak terkabul. Padahal asbab qabuli doa banyak. Pertama, safar. Doanya musafir itu dikabulkan. Artinya asbab. Min asbab qabuli doa. Yang kedua, dalam keadaan dia asy'atha aghbara, kusut dan berdebu. Yang ketiga, mengangkat tangannya ke langit. Itu pun sebab terkabulnya doa. Karena Allah Subhanahu wa taala malu. Dan malunya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk. Melihat orang yang mengangkat tangannya ke langit, an yaruddahuma sifra. Allah malu pada orang yang mengangkat tangannya ke langit untuk turun tangannya dalam keadaan nol. Untuk turun tangannya, kedua tangannya dalam keadaan tidak dikabulkan. Allah malu. Artinya orang yang angkat tangannya akan dikabulkan oleh Allah. Bayangkan, sudah safar. Perjalanannya panjang. Dan terlihat dari kusutnya rambutnya dan berdebu tubuhnya. Ditambah lagi dengan mengangkat tangannya ke langit. Ditambah lagi dengan memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu juga asbab terkabulnya doa. Tetapi karena mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, maka kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Fal insanu yutayyib mat'amahu wa malbasahu wa yakun kulluhu halal. Maka seseorang hendaknya menjadikan bagus. Tayyib itu bagus secara syar'i. Artinya bagus sesuai dengan syariat. Yutayyib mat'amahu, makanannya tayyib. Jadikan pakaiannya pakaian yang tayyib. Semuanya halal. Yaksib biyaminihil halal tayyib. Mencari pendapatan, itu yaksib. Mencari pendapatan, mencari ma'isyah. Dengan tangannya sendiri yang halal dan tayyib. Wa ya'kul minhu tayyiban. Dan makan dari hasil yang tayyib. Wa yalbas minhu halalan. Dan memakai pakaian yang halal. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena yang namanya halal dan thayyib itu dari dua sisi. Sisi pertama dari sebab didapatkannya. Sisi kedua, zatnya. Artinya kalau dia makannya makan yang halal, makan nasi, makan ayam, makan apa yang halal. Tetapi hasil ma'isyah dia haram. Dengan rentenir, dengan mencekik orang-orang miskin, mendolimi mereka, atau merampas harta mereka, menipu mereka, dan seterusnya. Maka tetap yang dia makan tidak thayyib. Walaupun zatnya halal. Limadha? Karena yang dia makan haram fi maksabihi. Karena cara mendapatannya haram. Maka disebutkan oleh Syekh Rabi', maknanya tayyib yaksib biyaminihi al-halal. Dia mencarinya dengan cara yang halal. Mendapatkannya dengan cara yang halal. Dan kemudian dibelanjakan untuk makanan yang halal. Jangan sampai hasilnya halal, masya Allah, dengan bekerja keringat sendiri. Dengan betul-betul halal. Setelah dapat, dia belikan yang haram. maka tetap tidak thayyib. Dari mananya? Zatnya. Maka barakallahu fikum, hendaklah ya'kul halalan thayyiba. Hendaklah makan yang halal dan thayyib. Dari pendapatannya thayyib dan juga zatnya thayyib. Wa kadzalika fil mankah. Demikian juga pada mankah, wanita yang dinikahi. Fala zina, maka harus dengan cara yang halal. Didapatkan dengan cara yang halal. Akadnya dengan akad yang syar'i. Dengan syurutun nikah. Fala zina, maka jangan dengan zina. Jangan pula kemudian sok nikah. Saya katakan sok karena gambarannya kayak nikah, tetapi tidak ada syurutun nikah. La wali, wala mahr, wala syahidain. Enggak ada saksi, enggak ada mahar, enggak ada syahidain. Hanya berdua di hotelnya. Saya nikahi kamu. Kemudian wanita tadi menyatakan saya terima. Selesai. Wah, terjadi. Masa seorang kiai berzina di hotel di Jakarta. Kemudian dia berkata, saya tidak berzina, saya nikah. Mana saksinya? Saya nikah, mana walinya? Loh, saya nikah, siapa yang tahu berapa maharnya? Kita enggak tahu. Siapa saksinya? Oh, dalam madhab imam fulan dibolehkan seperti itu. Kalau sudah ada dalil yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl, sudah ada hadis ini, maka tidak ada ucapan siapapun yang bisa mengalahkan hadis. Walaupun imam besar sekalipun, imam madhab sekalipun, kalau menyelisih hadis ini, fal hadis sahih, itulah madhabi, itulah madhab kaum muslimin. Pegangan kaum muslimin. Adapun imamnya, kita katakan mudah-mudahan Allah memaafkannya karena beliau belum dengar hadis ini. Selesai. Dimaklumi. Ada uzur buat mereka. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi yang sudah dapat hadis ini kemudian mencari-cari jalan supaya dibolehkan nikah tanpa wali, tanpa saksi. Fahadha la yu'dar bal yudam. Dia tetap tercela. Dan yang banyak terjadi ini peringatan bagi mereka-mereka yang sibuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan bimbingan-bimbingan haji atau umrah, bahwa di sana sering mengadakan berbagai macam nikah-nikah tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Alhamdulillah yang kita bicarakan bukan ahlu sunnah. Hum, mereka-mereka yang jauh dari sunnah. Mereka-mereka yang tidak kenal mazhab ahlu sunnah. Begitu mudahnya menikah. Dinikahkan oleh siapa? Katanya ada ustadz di sana yang menikahkan. Terus walinya siapa? Ya ustadz itu walinya. Loh, emang ini manusia tidak punya bapak, gak punya ibu? Lahir dari pohon begitu. Lahir dari biji. Letok terus hidup. Ini manusia. Ada bapaknya, ada ibunya, ada keluarganya. Kalau enggak ada mereka, ada walinya, ada pamannya, ada kakaknya. Harus dengan wali. Enggak bisa main-main seperti itu. Apalagi para TKI dan TKW. Tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Berangkat dari sini. Berbeda, yang satu dari sana, yang satu dari sini. Yang ini punya istri, yang ini punya suami. Di Indonesia, berangkat mereka dikawinkan di sana, di satu rumah. Pulang, yang perempuan ke suaminya, yang laki-laki ke istrinya. Mahadha, apa ini? Main-main dalam agama? Zina, tidak sah. Sama sekali tidak sah. Dengan sekian pelanggaran. Bukan hanya wali dan saksi. Ini orang sudah punya suami. Kok bisa nikah di sana? Wanikanya sementara. sementara kontrak 2 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka barakallahu fikum ahli sunnah, jangan terbawa fitnah-fitnah yang seperti itu. Hendaklah mencari yang thayyib fil malbas wal mashrab wa kadzalika fil mankah, dalam masalah nikah. Jangan kemudian terpaksa karena sudah kadung begini, sudah kadung begitu. Tidak. Masih banyak wanita-wanita lain kalau memang tidak lengkap syarat-syaratnya. Kenapa harus dipaksa? Wala itlaqal inanin nadhar, demikian pula mata-mata jangan dilepas untuk memandang seluruh wanita yang haram. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Sering diterjemahkan menjaga kehormatan-kehormatan mereka, terjemahan sopan. Tapi furuj dari farji, yang artinya kemaluan. Artinya menjaga kemaluannya dari yang haram, menjaga kemaluannya dari zina. Itu maknanya. Tundukkan pandangan-pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian dari yang haram. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya yang demikian lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang mereka perbuat. Az-zani ta'rifuna hukmahu. Orang yang berzina, kalian tahu hukumnya. Bagaimana kerasnya hukuman orang yang berzina. Maka Allah katakan, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan hanya kalimat jangan berzina, bukan. Tapi wala taqrabu, jangan dekati zina. Artinya zinanya haram dan jalan-jalannya pun kalau kamu jauhi, jangan dekati. Biasanya orang kalau sudah mendekat ke zina, sulit untuk dia menghindar. Tetapi kalau masih jauh, mudah untuk menghindar. Seperti jangan berduaan dengan yang bukan mahramnya. Jangan ikhtilat. Jangan bercampur laki dengan perempuan. Jangan mengumbar pandangan. Jangan kalian melihat yang haram. Jangan, ini semua menutup pintu-pintu zina. Kalau kita tidak tahu menahu, tidak lihat, mudah kita menghindarnya. Tapi kalau sudah dalam keadaan ikhtilat, bercampur, kemudian bertemu, kemudian berbicara, kemudian ngobrol, kemudian lebih sulit untuk dihindari. Yang ini ada syaitan, yang ini ada syaitan. Digambarkan betapa dia cantiknya bukan main, dan kemudian digambarkan kepada sang wanita bahwa laki-laki ini betapa gagahnya, betapa gantengnya. Setelah terjadi zina, baru lihat aslinya. Ternyata tidak ada apa-apanya. Jelek. Loh, kenapa tadi seperti itu? Syaitan. Istashrafaha asyaitan. Syaitan merasa mendapatkan sesuatu kesempatan besar ketika ada seorang wanita berduaan dengan laki-laki. Maka siapa yang ketiganya? Syaitan. Maka hati-hati, barakallahu fikum. Qala, dikatakan tahu kalian hukumnya seorang yang berzina. Wa annahu idza kana bikran yujallad 100 jaldah wa yunfa wa yugharrab aman. Kalau dia masih belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali cambukan, kemudian dipisahkan, dan kemudian diasingkan 1 tahun. Wa idza kana muhsanan, dan kalau ternyata muhsan, sudah pernah menikah, bahkan masih ada suaminya di Indonesia, masih ada istrinya di Indonesia, kemudian di sana dia kawin-kawinan, astagfirullah, nikah-nikahan, wallahi kadzab, kadzab, kadzab, berdusta. Wa subhanallah, orang yang jadi ustad-ustadannya ada. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Yang kerjaannya nikah-nikahkan mereka. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka hukumnya orang yang seperti ini adalah hadduhur rajm hatta yamut, dirajam sampai mati. Ada riwayat dengan dikubur sebagian badannya, disisakan kepalanya saja. Ada riwayat tidak seperti itu, tapi tetap hukumnya dilempari dengan batu sampai mati. Hadza in thabata alaihi bi arba'ati syuhada, dan ini kalau dipersaksikan oleh 4 saksi atau dengan pengakuan dirinya pribadi, maka seorang yang dirajam imma orang yang sangat busuk sekali atau orang yang sangat baik. Imma orang yang sangat busuk sekali atau orang yang sangat baik. Yang sangat busuk sekali karena dia dipersaksikan zinanya di hadapan umum. 4 orang melihatnya, timba masuk sumurnya. Siapa dia? Kalau bukan na'udzubillah, orang-orang busuk, pemain, dipertontonkan di hadapan umum, maka dirajam sampai mati, dan ini sejelek-jelek orang yang demikian ini. Illa kalau dia mau tobat di akhirnya. Atau kemungkinan kedua, orang yang sangat baik. Ya Rasulullah, aku jatuh dalam zina, pengakuan. Ini sangat baik sekali. Rasulullah SAW memalingkan mukanya ke arah lain. Dia berpindah ke arah wajah Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inni zanait, sungguh aku berzina. Rasulullah berpaling lagi ke arah lain. Dia bersumpah lagi dengan nama Allah bahwa aku berzina sampai 4 kali. Setelah 4 kali Rasulullah SAW menyatakan, apakah ini orang waras, sehat pikirannya? Ya Rasulullah, dia orang yang kami kenal, orang yang paling cerdas di antara kami, orang yang paling sehat akalnya. Maka diperintahkan untuk dirajam. Ketika dirajam, ada yang melemparnya dengan ucapan yang jelek, dengan kalimat, Allah sudah tutupi kamu dan aibmu, kenapa dibuka di hadapan Rasulullah? Salah sendiri, sekarang engkau dilempar seperti anjing yang busuk. Begitu. Rasulullah marah. Sungguh, kalau taubatnya dia dibagi oleh penduduk Madinah, lakafathum. Taubatnya dia dibagikan pada penduduk Madinah, akan mencukupi mereka. Atau dalam riwayat, dikatakan dia sekarang sedang berenang-renang di dalam sungai Jannah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kum muslimin, rahimani, wa rahimakumullah. Berarti yang dirajam ini, imma karena dipersaksikan 4 saksi, berarti orang yang jelek sekali. A'udzubillah. Yang memang pantas dirajam. Yang berzina di atas panggung, ditonton oleh manusia. Yang kedua, orang yang mengaku dirinya karena taubat. Ya Rasulullah, aku berzina. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Qala, dikatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dhammuz zani wa wa'iduhu, di antara cercaan atau jeleknya zina dan ancaman terhadap zina, Rasulullah sallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, seorang pezina ketika berzina dia tidak beriman. Ini ancaman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang pezina ketika berzina dalam keadaan mu'min. Tidaklah dalam keadaan mu'min seorang pezina ketika berzina. Sampai dikatakan, digambarkan oleh para ulama, bahwa iman itu seperti awan yang ketika dia berzina dia naik ke atas, terpisah dari dirinya. Setelah itu dia akan turun lagi ketika dia bertaubat daripadanya. Begitu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bagaimana dengan mereka yang mati dalam keadaan zina? Karena dia memakan obat kuat terlalu banyak. Putus jantungnya. Mati di atas pelacur. Su'ul khatimah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Wa kadzalika fil masraf. Kembali pada ucapan musannif rahimahullah. Bahwa yang namanya ta'affuf, menjaga diri dari yang haram, pada makal, pada masyrab, pada malbas, dan pada mankah, dan juga pada masraf. Apa itu masraf? Ya'ni masraf adalah membelanjakan harta. Dalam membelanjakan harta pun harus afif, harus menjaga diri. Ini halal, keluarkan. Ini haram, tidak. Kamu bakhil, biar. Silakan. Kamu katakan saya bakhil. Kalau untuk yang haram, la. Tidak. Jangan khawatir. Jangan takut dikatakan bakhil. Kalau itu haram, jangan. Jangan keluarkan serupiah pun. Tetapi kepada yang halal, keluarkan. Apalagi kepada perkara-perkara yang bukan hanya halal, tetapi itu adalah infak fi sabilillah, fi da'wati ilallah, maka murahlah. Allah akan gantikan yaumul qiyamah dengan tiada bandingnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yunfiq fima yulzimuhu minan nafaqat wa fi abwabil khair. Berarti apa itu ta'affuf dalam masraf? Ta'affuf dalam masraf adalah menjaga diri dalam membelanjakan harta. Menjadi afif dalam menjaga atau dalam membelanjakan harta. Menginfakkannya kepada abwabil khair, kepada pintu-pintu kebaikan. Wa fi abwabil bir, membelanjakannya pada pintu-pintu albir, ketakwaan. Wa la yusrifil muharramat, dan tidak mengeluarkannya pada yang haram. Minal khumur, seperti membeli khamr dan sejenisnya tentunya. Segala macam narkoba. Jangan pula ta'amul birriba. Punya harta banyak, otak dangkal, tidak bisa usaha. Saya punya harta banyak, mau usaha apa ya? Tapi tidak mampu. Atau malas. Emang rentenir itu kerjanya orang malas. Ya sudah, ditawarkan saja, siapa yang mau minjam, siapa yang mau minjam. Kalau pinjam dari saya, silakan, saya akan bantu kamu. Tetapi nanti ketika bayar tambah sedikit, enggak banyak. Cuma sekian persen. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Jangan tertipu dengan gaya bahasanya. Anda butuh uang, kami akan bantu. Masya Allah. Iklannya di tembok-tembok, di pohon-pohon, ada butuh uang, kami akan bantu. Itu bukan membantu, mencekik, rentenir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncullah bank-bank liar, bank-bank resmi banyak yang riba, ditambah dengan bank-bank liar yang lebih mengerikan. Ini barakallahu fikum. Tiba-tiba di sini dikontrak bikin bank simpan pinjam. Sebentar kemudian digeruduk polisi, pindah ke tempat lain, orangnya sudah tidak ada. Pindah lagi ke tempat lain. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ta'affufil masraf adalah menjaga harta agar jangan dibelanjakan kecuali pada yang halal. Jangan dipakai kecuali pada kebaikan. Jangan digunakan kecuali pada apa yang baik. Dan jangan dipakai untuk beli yang haram. Jangan dipakai untuk membeli khamr atau narkoba dan sejenisnya. Jangan dipakai untuk membeli rokok. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para mubadzirin itu saudara-saudaranya syaitan. membakar uang dalam bentuk rokok, tidak membantunya, tidak mengenyangkannya. La yusni wa la yugni min ju. Kata para ulama, ada kemiripan rokok dengan makanan di neraka. Apa kata Allah makanan di neraka? Tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan haus. Tapi rokok mengenyangkan? Tidak. Menghilangkan haus? Tidak. Kok sama? La yusni wa la yugni min ju. Tidak mencukupi diri dari lapar, tidak menghilangkan. Ngapain? Justru yang ada adalah merusak. Merusak paru-parunya, membuat penyakit. Dan itu ditulis subhanallah dalam berbagai macam bahasa di dunia. Ditulis. Merusak kesehatan. Mengganggu atau merusak jantung. Menggugurkan janin. Apalagi? Rokok membunuhmu. Ya udah, saya bayar. Rokok membunuhmu, kok kamu bayar? Wallah, hanya orang yang tidak bisa baca yang beli. Yang buta, enggak bisa lihat. Ikhwan fillah na'azakumullah, ditulis di situ itu karena sudah kesepakatan seluruh para dokter muslim dan kafir melihat bahwa itu merusak, maka mereka sepakat untuk ditulis. Dan bukan hanya di sini, di seluruh dunia. Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab, dengan segala macam bahasa. Belanjakan harta dengan ta'affuf, dengan menjaga diri dari yang haram. Wa i'ta'i ahlil fasad. Jangan pula membelanjakan harta untuk memberikan hartanya kepada perusak-perusak. Jangan. Merusak akhlak, merusak agama, merusak akhlak mereka-mereka, para binatang-binatang yang memang mengajarkan akhlak yang bejat. Yang kedua, merusak agama, manhum para dal, mudil, para penyesat-penyesat umat. Jangan kamu belanjakan untuk membantu mereka. Kasihan. Kasihan apanya? Kasihan kaum muslimin. Kasihan kaum muslimin. Jangan sampai disesatkan oleh mereka. Kok kasihan mereka? Ya'ni la yu'ti ahlal fasad minal mal. Kama yaf'alul ana ba'dun nas. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini. Ba'dun nas yumawwiluna al-irhabiyin. Sebagian manusia ada yang memberikan dana, harta, yumawwil, memberikan mal alal irhabiyin, untuk para teroris. Sedang berjuang di jalan Allah katanya. Sedang berjihad. Diberi dana. Astagfirullah, jangan. At-ta'affuf fil masraf. Ingat, hendaklah bertakwa pada Allah dan menjaga diri dalam membelanjakan hartamu. Jangan berikan pada mereka. Berarti engkau ikut andil dalam merusak. Ikut andil dalam meledakan peledakan-peledakan. Ikut andil dalam mengacaukan masyarakat. Ikut andil dalam merusak agama dan merusak negara sekaligus. Jangan. Seperti mereka-mereka para teroris di seluruh dunia dibantu dengan harta yang besar oleh Iran. Negara resmi memberikan bantuan pada Irhabiyin. Para teroris di Yaman didukung oleh Iran. Para teroris di Suria dibantu oleh Iran. Para teroris di sana di sini dibantu oleh Iran. Na'udzubillah min dzalik. Iran tumawwil al-irhabiyin fi kulli makan. Kata Syekh Rabi' hafizahullah bahwa Iran memberikan bantuan harta kepada teroris di seluruh dunia. Tabayyana anna Iran min wara'il irhabiyin fi kulli dunia. Telah terbukti bahwa Iran mendukung seluruh teroris di seluruh dunia. Ma'al asafis syadid. Sungguh sangat disayangkan. Yang berikutnya was-sa'yi fil khairat, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Bahwa di antara adab ashabul hadis adalah berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.